وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita masih melanjutkan hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia mesti berbicara dengan kebaikan, berkata yang baik, aw liyasmut, atau dia mesti diam. Ya, dia mesti diam. Mari tidak sebutkan perkataan Umar bin Khattab, man katsura kalamu katsura ya sakotuh. Siapa yang banyak bicara maka banyak sakotnya, banyak kelirunya. Wa man katsura sakotuh sakura katsura dzunubuh. Siapa yang banyak kelirunya banyak dosanya. Wa man katsura dzunubuh kanatin nar aula bih. Maka siapa yang banyak dosanya maka neraka itu lebih pantas baginya. Ya. Juga Nabi SAW menyatakan, la yastaqim imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang tidak akan lurus sampai hatinya lurus. Wa yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Hati seorang kalbunya tidak akan lurus sampai ya lisannya juga lurus. Nah, ini ada korelasi yang sangat kuat antara lisan dengan kalbu. Sebagaimana korelasi yang kuat antara iman dengan qalbu. Nah, ini. Baik, fadal di baca sini. Pak Abdul Majid. Fal badan yat abu. Cukup ini dulu berarti. Ya kata Syekh Shalal Fauzan menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam falyaqul khairan, maka dia mesti berkata yang baik atau diam. Maka Allah jalla wa ala berfirman wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan ucapan yang baik. Ya. Wal kalam al khairu wal kalamu al khairu. Nah, kalam yang baik itu misal tasbih. Ya, subhanallah. Bahkan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaz tasbih itu termasuk ya kalam yang khafif di lisan tapi sakil di mizan. Ringan di lisan tapi berat di timbangan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Semisal tahlil la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ini sebaik-baik ucapan. Ya, sebaik-baik ucapan. Ya, keutamaan la ilaha illallah sangat banyak. Ya, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarkanlah aku sesuatu zikir yang dengannya aku dapat berzikir kepada engkau dan berdoa kepada engkau dengan tawasul kepada-Mu. Kata Allah apa? Ya Musa, kul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kata Musa, ya Rabbi kullu ibadik yaquluna hadza. Semua hamba-Mu sudah mengucapkan itu. Baulah Allah katakan. Ya wahai Musa, seandainya ya annas samawati as-saba, 7 lapis langit. Ya, dan seluruh isinya dan 7 lapis bumi beserta isinya itu berada fi kifatin, di sebuah daun timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan la kalimat la ilallah berada di timbangan yang lain, maka lebih kuat kalimat la ilaha illallah dibanding semua langit bumi beserta isinya digabung. Nah, ini keutamaan kalimat la ilallah. Kalimat takbir juga, tilawatul Quran, ya, tilawatul Quran. Bahkan satu huruf dari tilawatul Quran itu berbanding dengan 10 hasa, 10 kebaikan. Wal zikr, berzikir, wal amri bil ma'ruf, wan nahyi anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah. Bahkan dia adalah sebaik-baik perkataan. Allah Ta'ala tantang semuanya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Artinya orang yang menyeru manusia menuju agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limin nas an-nafi', mengajarkan manusia tentang hal-hal yang bermanfaat. Wa islahin bainan nas, mendamaikan orang. Bahkan mendamaikan orang, saking baiknya ini perkataan, boleh kita berbohong. Ya, boleh kita berbohong. Kamu dapat salam dari si fulan, padahal si fulan enggak kirim salam sama dia. Cuman karena dia terlibat crash sama si fulan, ya, maka si A ini mengatakan, kamu dapat salam dari si fulan. Ya, lawannya ini si Alan, dia sedang crash. Ketika si A berjumpa dengan si Alan, kamu dapat salam dari si fulan. Oh gitu ya. Ya, dia berbicara kebaikan buat kamu. Oh gitu ya. Maka akan berubah mauqif, sikap si Alan terhadap si fulan. Nah, begitu juga ketika dia berjumpa dengan si fulan. Bahkan boleh berbohong ketika mendamaikan manusia. Kullu kalamin fi ridallah, fi ridallah. Ya, dan semua perkataan yang di dalamnya terdapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu khairun, maka semuanya itulah kebaikan. Allah Taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan sedikit pun dari banyaknya pembicaraan rahasia mereka. Illa man amara bis sadaqatin, kecuali pembicaraan rahasia dari orang-orang yang menyeru, yang mengajak untuk bersedekah, au islahin, atau untuk mendamaikan bainan nas diantara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah, barang siapa yang melakukan hal tersebut, ya, dalam rangka ya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Wal kalamu, ya, sedangkan kalam di sini kata Syekh Shalih Fauzan, ya, la yukallifu katsiran, bukan dia tidaklah membebani, tidak banyak membebani kita. Bahwa laisa mithla salati, ya, dia bukan seperti salat, tidak seperti puasa, tidak seperti jihad. Kalau sholat kita butuh waktu, butuh tenaga, butuh energi untuk sholat. Apalagi puasa, apalagi jihad. Fatastati an taqula khairan wa anta jalisun aw muttaji'un aw raqibun aw mashin. Maka Anda dapat berbicara dengan berbicara kebaikan dalam keadaan Anda berduduk, berbaring, berkendara, sedang berjalan. Ya, Masya Allah. Fal badan yat'ab minatoh, badan fisik terkadang dia lelah, ya, dari namanya apa namanya ketaatan kepada Allah. Ada orang puasa capek, sholat malam capek, jihad apalagi, ya. Lakinna lisana la yatabinnal kalam, namun yang namanya lisan dia nggak pernah lelah untuk berbicara, ngomong terus, ya. Baik, fashghilhu bima yufiduk, maka sibukkanlah pembicaraan Anda dengan hal-hal yang bermanfaat untuk Anda. Sampai sini ya. Berikutnya, auliyasmut. Nah, cepat dong baca sini. Marwanto. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan an yusallim, an yaslam. Yusallim itu masuk Islam. Ini salima yaslamu, selamat. Faidah sakata salima. Kalamun sayyi'un. Apa itu irobnya, Syekh Marwanto? Kalamun sayyi'un. Irobnya apa? Mumum tak ada. Apa buat kita? Loh, fa'il dari yaskur. Fa'il dari yaskur, belum ada fa'ilnya. Ya iya, jawab banget emang begitu. Ya. Yasduru minal insan khususan ma'al ghaflati wa da'fi al-iman kalamun. Yasduru kalamun sayyi'un minal insan. Itu. Nah, terus sallallahu alaihi wasallam. Asyirku, syirku khabar dari a'dham. Asyirku billahi azza wa jalla. Ta'ayyana ta'u ghayrullahi. Aw yastaghitha bi ghayrillahi. Aw ghayri dhalika min al-kalami al-mukharram. Kullu dhalika yasihi lahu ta'ala ala al-abdi. Wa yuktabu fi diwarihi wa yaktubu. Lisanahu liyastariha wa yuriha. Taib, amas itu dulu. Auliyasmut atau hendaknya dia diam. Ya. Auliyasmut idza lam yaqul khairan. Nah, apabila dia memang tidak bisa mengucapkan kalimat yang baik, berbicara yang baik, ya fa innahu yasmutu. Maka dia diam saja min ajli ayyaslam, supaya dia selamat. Tadi kan sudah disebutkan oleh Ibnu Umar bin Khattab, man katsura kalamuhu katsura saqatuhu wa man katsura saqatuhu, ya, berarti apa? Katsurat dzunubuhu. Wa man katsurat dzunubuhu kanat annaru aula bih. Siapa yang banyak omong, banyak keliru. Siapa yang banyak keliru, banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, maka neraka lebih layak untuknya. Taibar kalau lebih. Nah, berikutnya mana lagi tadi? Ya. Fa idza sakata salima. Nah, seseorang apabila dia diam, dia akan selamat. Ya. Nah, ini maksudnya dia diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena diam itu enggak selamanya terpuji, ya. Ya, diam dari kemungkaran itu setan yang bisu. Orang yang diam dari kemungkaran, setan yang bisu. Nah, jadi enggak selamanya emas. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati fa bilisan wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adamul iman. Dia melihat kemungkaran itu enggak terpuji. Kalau dia mengingkari di hatinya sekalipun, imannya lemah. Dia pergi sekalipun, imannya lemah. Apalagi kalau dia diam, enggak mengingkari, enggak punya iman. Ya jadi enggak selamanya dia itu selamat. Ya. Timbangannya apa? Kenapa dikatakan fa idza sakata salima? Ini dia diam ya dari hal-hal yang la faedah tapi dari hal-hal yang tidak ada faedahnya. Wa idza nataqa fa in kana khairan. Nah, apabila memang dia berbicara, nah pembicaraan itu baik, maka dia akan ya apa namanya mendapatkan hasilnya. Nah, wa in kana syarran, tapi kalau kepembicaraan itu buruk ya halaka, maka dia akan binasa. Ya, dia akan binasa. Tabarakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Innar rajul la yatakallam bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yazilu biha bin nar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Ya. Sesungguhnya seseorang benar-benar berbicara dengan suatu kalimat yang tidak jelas bagi dia keburukan yang ada di dalamnya. Yang karena ucapan tersebut dia terjerumus ke dalam neraka. Itu sejauh antara negeri timur dan barat, ya dan billah. Baik. Mana lagi tadi? Nah, wa aktsaru ma yasduru minal insan. Nah, mayoritas ya yang berasal dari seseorang khususan terlebih khusus lagi ma'al ghaflati wa dha'fil iman. Ya, yang itu disertai dengan ghaflah, kelalaian dan lemahnya iman. Apa sih yang muncul dari seseorang? Ya, kalamun sayyi'un, adalah perkataan yang buruk. Ya. Au min fudulil kalam la fa'idata fih. Ya. Atau dari fudul kalam, kalimat sia-sia. Yang enggak ada faedahnya sama sekali. Walihada qala Nabi, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha karihalakum salasan. Allah membenci kalian tiga hal dari kalian. Yang pertama kila wa qol, dikatakan itu kila wa qol itu apa? Katanya gosip, masih rumor, ya konon gitu. Ya, kemudian apalagi yang dibenci oleh Allah? Wa kasr wa ida'atul mal, menyia-nyiakan harta, kayak ngerokok itu sia-sia harta, ya sia-sia harta. Wakat serta soal, banyak bertanya yang enggak penting, ya banyak bertanya yang tidak penting. Sebagaimana Bani Israil tanya kepada Musa, ya padahal Musa sudah mengatakan innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk nyembeli seekor sapi, udah selesai. Ditanya jenisnya apa, warnanya apa, ya jadi ribet, ya jadi ribet. Nah. Makanya ketika Nabi ditanya terkait haji, afikuli am ya Rasulullah, ya Nabi diam. Afikuli am ya Rasulullah, ditanya lagi, apa tiap tahun wahai Rasulullah? Nabi diam. Ya. Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Padahal Rasul sudah bilang haji itu wajib. Udah gitu aja. Ditanya lagi tiga kali. Ya. Kata Nabi, seandainya saya jawab lah wajabat. Ya. Nanti jadi wajib tiap tahun. Kalian enggak akan sanggup. Gitu. Jadi banyak bertanya hal-hal yang enggak penting. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertanya bagus, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kata Allah taala, bertanyalah kepada yang mengerti jika kalian tidak tahu. Tapi ini bertanya untuk hal-hal yang berfaedah. Ya silakan bertanya pada hal yang berfaedah, kalau kita enggak tahu bertanya. Ya. Tapi bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syifaa'ul 'i as-su'al. Bahkan ke obat dari kebodohan ya adalah bertanya. Kata Nabi SAW, syifaul 'i as-su'al, obat dari kebodohan adalah bertanya. Ini kasratus su'al, maksudnya bertanya yang enggak ada faedahnya, banyak bertanya. Fa innallaha kariha lil muslim ay yastaghil bi kila kada wa qala fulan kada. Allah membenci seorang muslim dia menyibukkan diri dengan katanya, kata si fulan begini begitu. Nah, enggak jelas. Wayuhsi aqwalan nas. Ya. Ya dia sibuk ngitung-ngitung ucapan manusia. Ya, dia ngitung-ngitung. Maksudnya dia sibuk ngurusi perkataan manusia. Ya. Wa yanshaghilu biha, dan menyibukkan diri dengannya. Wal kalamu syarr, ya, itu kalam yang enggak jelas aja enggak boleh. Nah, apalagi kalam yang buruk, semisal ghibah, namimah, adu domba, syatam, mencaci, ya. Wa qawli zur, ucapan dusta, wa syahadati zur, persaksian dusta. Ya, wa adamu dzalika asyirku billah. Yang lebih dahsyat dari itu semua adalah syirik kepada Allah atau ucapan-ucapan yang membatalkan keislaman. Ya. Wa qalu kalimatal kufr, ya. Wa qalu kalimatal kufr kafaru, dan mereka mengucapkan semua ucapan maka mereka kufur dengannya. Ya. Qul billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayatnya kalian mengolok-olok disebabkan ucapan ngolok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udzur lagi, kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Nah, kaya doa kepada Allah, semisal dia berdoa, ini kan ucapan kepada selain Allah. Ya istighis bi ghairillah. Ya, dia beristighosah, minta tolong dikala sulit kepada selain Allah, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kepada Nyi Roro Kidul. Au ghairu dzalik minal kalam al muharram, atau yang lainnya dari ucapan-ucapan yang diharamkan. Kullu dzalika, semua itu, ya, semua perkataan tersebut yahsillahu ta'ala 'alal 'abdi. Ya. Semua perkataan tersebut Allah hitung pada si hamba. Ya Allah akan catat semuanya. Yaktubu fi diwanih. Semua ditulis di buku catatannya. Yuhasibu anhu yaumal qiyamah. Atau yuhasabu, dia akan dihisab, ya, darinya pada hari kiamat. Fa 'alal muslimi, maka wajib bagi seorang muslim, ya. Fa 'alal muslim, ni alnya al apa di sini? Wakila. Lah, bukan. Istighraqiyah yang dapat digantikan dengan kullu. Fa'ala kulli muslimin gitu. Ya. Baik, maka wajib bagi setiap muslim an yaquffa lisana, untuk menahan lisannya. Amma la fa'idata fi. Dari sesuatu hal yang tidak ada faedah untuknya. Ya, wala hajata ilaihi, yang tidak dia butuhkan. Yastariha wa yuriha, sehingga dia bisa merasa tenang, wa yurih, dan dia pun memberikan ketenangan kepada orang lain dengan ucapannya yang tidak menyusahkan orang lain. Nah, fadhal dibaca berikut di sini buah kila audias mut. Di anna fi sumti summa inna jaraka wa jaraka lana aw aita jawaka aw bayahu ma la tahira wa inna ka tadhum tadhihi kitab bima mati sayyati jaraka aw ghairahu bukan ghairuhu aw ghairahu ma la tahira wa inna ka tadhum tadhihi kitab bima mati sayyati fa inna hadhihi tanwata aw tasayyata tadhihi baik, habis itu cukup. Dari mana tadi? Kukila. Auliasmud ya. Auliasmud. Atau hendaknya dia diam. Ya. Kalau dia enggak bisa berkata baik, maka diamlah dia. Lamnya itu lam amr, maka boleh kita terjemahkan dengan fil amr. Usmud ya, atau diamlah dia. Karena dengan adanya diam, di dalam diam itu rohah, terdapat rohah. Terdapat kelapangan, najat-najatan, keselamatan. Diam dari hal yang gak bermanfaat ya. Tadi saya sudah katakan diam itu gak selamanya selamat. Diam dari kemungkaran di depan dia, maka dia itu dikategorikan sebagai setan yang bisu ya. Dia melihat kemungkaran, sekalipun dia mengingkari, imannya berarti yang paling lemah ya. Nah itu. Mana lagi tadi? Nah, fa idza takallamta bil kalam, apabila Anda berbicara dengan kalimat yang buruk ya, lam tatamakkan ya, maka Anda tidak akan mampu ya minta darukihi ya waraddihi, maka Anda tidak akan mampu untuk menghentikan atau waraddihi, apa namanya, menahannya. Ya. Walakin qabla an tatakallam fa anta musaytirun ala lisan ala lisanika. Ya. Padahal sebelum Anda berbicara, Anda mampu untuk menguasai lisan Anda terlebih dahulu. Ya, fa yakunu as-sukutu afdala min al-kalami ya ghairi al-mahmud. Oleh karena itulah ya, maka diam itu lebih afdal, lebih utama daripada berbicara dengan perkataan yang tidak terpuji. Hadhihi qaidatun. Ya. Baik. Ini adalah sebuah kaidah. Ija'alha ma'aka daiman. Jadikanlah kaidah ini terus bersama Anda. Ya. Idza arata an tatakallam unzur fil kalam. Apabila Anda hendak berbicara, maka lihatlah perkataan tersebut. Apa namanya? Fil kalam itu apa? Bukan lihat. Cross check lah. Telitilah. Nah, gitu. Nah, maka jika di dalam perkataan tersebut terdapat kebaikan, takallam bih, silakan ucapkan. Nah, jika terdapat keburukan, amsik tahan. Lisanaka anhu. Kita selamat. Ya. Tahan ucapan tersebut agar Anda selamat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa man kana yu'minu billah. Kemudian Nabi SAW bersabda, apa jadi Allah berfirman? Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'zi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangga. Ya, jangan dia menyakiti tetangga. Ini mengenai tetangga haknya banyak ya. Nah, ini silakan baca Al-Adabul Mufrad. Ya, di situ dijelaskan oleh Imam Bukhari hadis-hadis tentang hak-hak tetangga dan di kitab-kitab yang lain. Ya. Tabarakallahu fikum. Bahkan Nabi SAW menyatakan la yu'min wallah la yu'min. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. Ditanya oleh para sahabat, Ya, man ya Rasulullah, siapa hawa ya Rasulullah? Kata Nabi, man la ya'manu jaruhu bawa'ifahu. Yaitu orang yang tetangganya enggak merasa aman dari keburukan-keburukan diri dia. Ya jazakallah. Ya. Tetangga itu punya hak yang besar. Sampai-sampai saking besar hak tetangga, Nabi menyangka tetangga itu bisa dapat warisan. Ya, bisa dapat warisan. Barakallahu fikum. Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita berbuat keburukan sama tetangga, ya, itu lebih beda, lebih double, lebih berlipat-lipat daripada berbuat dosa kepada selain tetangga. Ya. Nah, ini. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nabi bertanya kepada para sahabat, gimana tentang zina, haram? Ya. Nah, sungguh seorang berzina, ya, itu lebih ringan daripada dia berzina dengan perempuan tetangganya, istrinya, anak perempuannya, ibunya, ya, adik perempuan tetangganya, itu lebih berat. Mencuri barang tetangga itu lebih berat daripada mencuri yang lain. Tabarakallahu fikum. Ini beda. Tabarakallahu fikum. Ya. Terus gimana kalau kita digangguin sama tetangga? Ya. Parkir mobil sembarangan, parkir motor sembarangan. Kita jadi keluar jadi susah. Ya, dia punya hajatan, kita jadi keluar susah keluar rumah. Ya. Merah anjing lagi. Nah. Allah musta'an. Nyetel lagu kencang-kencang. Allah musta'an. Ya. Ada acara-acara bid'ah lagi ngundang-undang. Maulid, apa ya? Maulid apa namanya? Tahlilan, waduh. Ya. Ya, ini kalau tetangga kita kayak gitulah, ngeselin. Ya, parkir sembarangan kita jadi susah keluar rumah, gitu kan ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini marfu dari Abu Dzar dimarfukan pada Nabi. Inna Allaha yuhibbur rajul yakunu lahul jar yu'zih. Ya, yu'zih jiwaruhu wa yasbir ala adahu hatta yufarriq bainahuma mautun aw dha'nun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah cinta, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang memiliki tetangga yang menyakiti dia. Ya, namun ketika tetangganya menyakiti dia, dia bersabar terhadap gangguan tetangga. Ya, sampai keduanya ini, dia dan tetangganya yang zalim, dipisahkan. Dipisahkan oleh mautun, oleh kematian, atau dha'nun. Atau tetangga ini memang pergi pindah. Ya itu Pak Majid. Sabar. Sama tetangga. Kemarin ya. Parkir mobil. Barangan sabar. Tetangga. Ya. Lapor RT boleh kalau udah kelewatan. Sabar. Tetangga. Ya Marwanto ya. Tetangganya rumahnya seuprit. Mobilnya banyak. Masuk rumah satu. Yang sisa di parkiran, di jalanan satu. Kita keluar rumah susah. Ya, kalau kita punya tamu nih, tamu kita bawa mobil, susah juga. Dia udah permanen tuh, jalanan kayak udah punya dia. Padahal itu pasos. Dia beli rumah, jangankan jalanan, got aja bukan punya dia. Itu got aja bukan punya dia. Ya. Kalau di got, oke lah. Siapa juga yang mau lewat got. Jalanan umum ya kan. Kalau got oke lah, siapa yang mau lewatin got? Ya. Nah, ini kalau jalanan, taruhlah dia enggak sampai jalan. Apa? Dia parkir permanen di jalan. Kita punya tamu pakai mobil, kan mau sesekali parkir depan rumah kita. Susah gara-gara mobil dia permanen, daiman di situ. ini gimana ini? Ya, Allah musta'an. Ya, nah, kalau bersabar, innallaha yuhibbur rajula. Allah cinta sama orang tersebut. Asya Allah. Allah cinta sama orang tersebut. Ya, bersabar. Ya, bersabar. Jadi gitu, ya. Mana lagi tadi? Wal jaru. Ini tadi saya nyebutin tetangga-tetangga ini kayaknya Mas Wawan sama Mas Catur saling kode-kodean ini. Kayaknya ada sesuatu ini di komplek ini. Ya, itu memang selalu ada ya, terlebih zaman sekarang. Orang-orang beli mobil itu mudah. Ya. Beli mobil itu mudah kan? Bukan karena duitnya banyak, bisa nyicil. Ya kan? Beli mobil mudah. Ya, namun mereka beli rumah susah. Artinya karena harga rumah mahal, ya. Rumah mereka itu enggak gedong gitu. Tahu gedong ya? Enggak besar. Enggak besar. Artinya enggak bisa parkir. Ya, mereka bahkan mengambil space halaman buat rumah, buat ruang tamu, akhirnya enggak ada space buat parkir. Nah, terus gimana? Ya udah parkir rumah itu, parkir mobil depan rumah. Ya, saya paling sering lihat di Taman Elok, nah, di gangnya Pak Nizar itu. Ya, mobil tiap rumah ada mobil. Kalau kita pakai mobil juga di situ kita jalannya zigzag. Nah, kadang nggak bisa jalan, mentok. Ya nggak, Marwanto? Jujur nggak? Apa? Itu artinya siapa? Marwanto? Iya, mobilnya itu taruh di depan rumah semua. Tuk, tuk, tuk. Kalau kita bawa mobil lewat gang itu, zigzag, cek, cek, cek. Kalau nggak jago-jago banget, ya, nabrak, mecet, minta ganti dia. Galak tuh dia kan. Nah. Padahal dia yang salah tuh sebenarnya juga. Parkir kayak begitu. Ya Allah, Allah musta'an. Ya, ya ini kita sabar aja lah, sabar. Kalau di kelewatan, lapor ke RT. Ya. Siapa? RT-nya ini? Itu mesti berembuk antum Marwanto sebagai Pak RT dengan RW. Ini mesti diselesaikan. Kalau enggak bisa kayak gini. Masalah parkiran. Gak bisa denda, kalau denda mah semua orang bisa bayar denda. Allah musta'an. Allah musta'an. Ya. Lanjut. Wal jar man huwa yujawiruka fil maskan wal mazra'ah wal masna'. Ya. Yang namanya tetangga, tetangga itulah ya yang apa namanya bertetangga dengan Anda, berdampingan dengan Anda, baik pada apa namanya rumah, tempat tinggal, pada mazra'ah itu apa namanya sawah ya, sawah ladang ya, pada pabrik ya, atau pada kios toko, itu tetangga juga ya. Mas Marwanto tetangga kiosnya Cina-Cina yang di Tanah Abang, nah, itu tetangga juga. Ya punya hak gak tetangga kafir? Punya. Ibnu Umar memerintahkan kepada ya budaknya untuk membagikan gulai kambing, daging kambing kepada tetangga. Terus Ibnu Umar tanya, tetangga kita Yahud, udah kamu kasih gak yang Yahudi? Hah? Dikasih juga. Tuh, kamu gak kasih? Wah, marah Ibnu Umar sampai pembawakan hadis. Nih, Rasulullah SAW menyatakan, La yazalu Jibril. Jibril senantiasa mewasiatkan kepada tetangga. Hatta dhanantuhu annahu sayuwarisuh. Sampai-sampai saya menyangka bahwa tetangga itu dapat warisan. Ya. Jadi tetangga kafir sudah dapat haknya. Haknya apa? Kayak kita makan, apa masak, kita lebihin kuah. Kasih kuahnya aja. Kasih kuahnya aja, parah ini. Ya. Apa? Ya. Kalau bukan lawan jenis ya. Kalau lawan jenis ngaco itu. Ini mau cari celah ini. Tetangga apa punya anak perawan cakep, tetangganya janda, senyum, mbak, waduh, musibah itu. Hah? Ya gitu. Ya. Terkadang orang awam itu enggak paham ya, sangkanya kita sombong. Ya, tapi jangan kita senyum juga, kita nunduk aja. Sibuk gitu. Ya, boleh ngucap salam kepada lawan jenis, tapi pernah asal enggak ada fitnah. Ya. Jangan umahat lagi ngumpul. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya akhi, ya ukhti. Ya, mereka enggak paham. Kadang enggak paham. Kadang yang udah ngaji aja gitu. Saya aja kadang-kadang ada umahat, saya lewat, "Ustaz, ya Allah." Apain lagi ya? Ya kadang-kadang kita ya sibuk itu aja. Ya. Sibuk. Jangan kaku-kaku amat juga. Nanti baru kita jelasin. Kita jelasin. Baik, barakallahu fiik. Ya, karena ada teman kita ya yang sampai sedikit gosip lah di kalangan umahat, si fulan sombong kan. Kenapa si fulan sombong? Apa kalau lewat enggak pernah senyum, enggak pernah apa. Enggak paham ibu-ibunya ya. Enggak pernah, enggak paham. Siapa itu si fulannya? Ainur. Aduh. Baik. Walau haqqun fil kitab was sunnati wal ijma'. Nah, tetangga yang seperti ini punya hak. Ya, haknya itu tertera di dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Ya, Allah taala berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Ini perintah untuk berbuat apa? Bertauhid dan larangan berbuat syirik. Beribadah kepada Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jar. Ya. Kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, wal jar, wal jar, ya, wal jaril junbi wa za, ya. Wal jaril junbi, yaitu tetangga yang dekat. Ya. Wasahibil bil janbi. Ya. Tetangga yang dekat dan jauh dan juga teman sejawat. Ya, nah dalam Islam itu tetangga itu kan punya haknya. Haknya itu kalau dia datang apa dijamu gitu ya. Eh itu tamu ya, apa? Itu tamu ya. Ntar bahasannya mengenai tamu. Nah, saya akan sebutkan qaul sebagai pendapat dari ulama tetap tamu macam apa yang dapat hak dijamu selama 3 hari. Gitu. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Fal jaru lahu haqqun min al huquq al ashr. Maka tetangga memiliki 10 hak, 10 hak dari hak-hak 10 hak yang disebutkan dalam ayat ini. Ya al madhkura fi hadhihi al ayah. Tsumma inna jaraka i'tamanaka wa jawaraka. Sesungguhnya tetanggamu itu memberikan kepercayaan kepada Anda untuk berdampingan dengan Anda. Wala yasduru minka fi haqqihi adan la bil qaul wala bil fi'l. Ya, maka jangan sampai Anda muncul dari Anda ada sesuatu yang menyakitkan. Ya, untuk kepada tetangga tadi. Ya, apakah dari ucapan atau dari perbuatan. Wal qaul asyaddu anka. Nah, yang namanya ucapan tentu itu ya lebih parah, lebih menyakiti, ya, lebih dahsyat dan lebih melukai. Ya. Ya enggak? Tetangga nimpuk kita pakai kaca. Yang pecah kaca saja. Kaca bisa diganti. Nimpuk batu kena kaca kita. Yang pecah kaca saja. Tapi tetangga gibahin kita, namimahin kita, ngadu domba kita, fitnah kita. Itu yang pecah bukan kaca, yang pecah hati. Yeah. Halus. Aduh, lebih tajam daripada pedang. Aduh, daripada pedang Hercules. Enggak, lebih dahsyat daripada harimau. Makanya ada apa, ada apa kiasan? Mulutmu harimau. Ya. Pamuka namiruka. Ah, itu tuh. Mulut Anda itu harimau Anda. Itu ucapan orang Indonesia ya. Masya Allah. Fa innaka law ataita jaraka aw ghayrahu malan katsiran walakinnaka takallamta fi haqqihi bi kalimatin sayyi'atin. Nah, apabila Anda memberikan harta yang banyak kepada tetangga Anda atau selainnya, akan tetapi Anda berbicara dengan bicara yang buruk terkait dia. Ya. Terkait dia, walaupun dikasih, fa inna hadhil kalimah sayi'ah, maka kalimat yang ini akan melukai dia. Nah, akan membuat dia terluka. Ya. Masya Allah. Ini sudah terbukti. Ini ya. Ya. Sampai sini tadi ya. Ya. Kemudian seandainya Anda memberikan dia, ma lau a'taitahu. Ma'a taitahu minal mal. Seandainya Anda memberikan dia harta kepada dia. Ya. Malan itu kan. Fal kalam. Mana tadi? Amal kalimah. Walaupun Anda memberikan harta kepada dia. Adapun kalimat yang baik. Ya. Kalimat tayyibah. Ya. Nah, kalimat yang baik yang Anda ucapkan kepada dia. Itu. Ya. Lahu ta'sirun walahu fa'idatun. Dia memiliki efek pengaruh dan memiliki faedah. Ya. Oh, tetangga saya ramah. Masya. Terkenal dia kan? Ramah dia. Ya. Aksar min ta'sirin mal. Ucapan yang baik itu pengaruhnya lebih kuat, lebih banyak dibandingkan pengaruh harta. Masya. Ya. Suka ngasih, mulutnya tajam, gitu kan. Nah. Cukup sampai sini, subhanallah, alhamdulillah, syukurlah, ilallah, astagfirullah, wa atubu ilaik.